membaca kitab Sahih Muslim, masih bab masih kitab Musaqat bab yang ke-29. Bab berbunyi babu gharzil khashabi fi jidaril jari. Babu gharzil khashabi, gharzil khashab maksudnya menancapkan kayu, ya, menancapkan kayu di dinding sebelah, dinding tetangga sebelah. Kalau dalam hal jual beli mungkin tidak terlalu masuk ke dalam bab jual beli, mungkin lebih dekat kepada bab sebelumnya, yaitu bab asy-syuf'ah yang kemarin kita telah bahas. Maksudnya satu barang kepemilikannya dua, satu benda kepemilikannya dua, seperti dinding yang kemarin juga kita sampaikan, antara tetangga dengan tetangganya. Ya, pembahasan sekarang ini adalah menancapkan kayu pada dinding tetangga. Kalau sekarang mungkin mengedril, dibor. Ya, kami seringkali di asrama di kampus dulu, ya, di asrama yang khusus untuk yang berkeluarga, yang khusus untuk berkeluarga, karena satu rumah terkadang dibagi dua, karena rumahnya besar, ada satu rumah itu ada sekitar 7 kamar, ya, ini untuk porsi orang Arab, ya. Jadi 7 kamar itu dibagi dua, nanti salah satu pintunya mesti ditutup, dikunci mati. Ya. Untuk yang kecil itu yang mahasiswa yang keluarganya kecil atau yang baru menikah datang ke sana tidak punya anak atau punya anak satu, yang besarnya itu untuk yang punya anak banyak. Ya. Jadi pasti akan ada dinding yang mereka harus bagi dua. Ya, jadi ketika menyeting rumah mereka pasti akan ada mengebor. Jadi merasa terganggu dan terkadang sedikit cekcok juga. Ya, apalagi kalau bertetanggaan dengan orang yang memang biasa tidak memperhatikan keluarga, tidak memperhatikan tetangga, meskipun mahasiswa, ya, meskipun mahasiswa, karena dari berbagai negara. Jadi dinding tersebut terkadang menjadi sebab percekcokan, ya. Kadang dari atas ke bawah, anak-anaknya lompat-lompat di atas, anak-anak mereka lari-lari, lompat-lompat, menjatuhkan sesuatu sehingga terdengar gerakan atau suaranya ke bawah. Terkadang juga ada yang protes naik ke atas, ini kenapa yang terjadi di atas. Nah, ini semua untuk sesuatu yang pemisahnya adalah sesuatu yang berbagi dua, seperti halnya juga sekarang dinding. Jadi pembahasannya menancapkan kayu di dinding rumah tetangga. Maksudnya bukan kita yang menancapkan kayu, tetangga itu yang menancapkan kayu. Mungkin dia ingin jemur kain di sana, mesti ditancapkan kain atau untuk membuat kamar baru. Ya, mesti ada menancapkan kayu. Tetapi terkait dengan tetangganya, mungkin berlobang atau mungkin juga terdengar bunyinya ke sana. Apa hukumnya bagi seorang tetangga menancapkan kayu di bagiannya dari satu dinding yang kepemilikannya dua. Ya. Dalam kalau kita lihat hadisnya, ini Nabi SAW menyuruh atau menganjurkan untuk mengizinkan bila mana tetangga ingin menancapkan kayu di bahagian dia, sekalipun ada pengaruhnya kepada tetangganya. Jadi tetangga yang tidak menancapkan ini dianjurkan untuk mengizinkan. Ya, dianjurkan untuk mengizinkan. Coba kita baca hadis yang pertama. Hadis nomor 4061. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an ibn Shihab an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadisnya hadis Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, la yamna ahadukum jarahu. Janganlah seseorang menghalangi atau mencegah ya, tetangganya ayyagriza khashabatan fi jidari, untuk menancapkan kayu di dinding dia. Di dinding dia. Dinding yang maksud adalah dinding yang tadi, bukan dinding di tempat yang lain yang tidak ada kaitannya dengan tetangganya ini, tetapi untuk dinding yang berbatasan dengan dia. Ya, makanya Nabi SAW melarang untuk bagi seseorang untuk melarang tetangganya menancapkan kayu di dindingnya. Itulah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Ya. Itu hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Kemudian qala thumma yaqulu Abu Hurairah, kata perawi, kemudian Abu Hurairah berkata, ma li arakum anha mu'ridin. Kata Abu Hurairah dengan sedikit penasaran kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang disampaikannya hadis ini kepada mereka, kenapa saya melihat kalian berpaling dari hadis ini, ya, tidak mengindahkan hadis ini. Wallahi la armiyanna biha baina aktafikum, demi Allah tetap akan saya, kalau makna letter leg-nya, tetap saya akan melempari ya, peringatan ini di tengah-tengah kalian. Maksudnya Abu Hurairah tetap akan menyampaikan hadis itu kepada mereka, sekalipun mereka seakan-akan tidak mau menerima. Ya, seakan-akan tidak mau menerima. Karena Abu Hurairah melihat mereka tidak perhatian. Dan mungkin juga terdengar, masih terdengar oleh Abu Hurairah, ada orang-orang yang terjadi permasalahan, percekcokan antara dia dengan tetangganya ketika dia menghalangi tetangganya menancapkan kayu di bahagian dia, di dinding bahagian dia. Sehingga Abu Hurairah merasa mereka tidak terlalu perhatian dengan hadis tersebut. Sehingga dia mengatakan, kenapa saya melihat kalian ini berpaling dari hadis ini? Mali arakum anha mu'ridin. Atau dia melihat mereka ketika dibacakan hadis ini semuanya biasa-biasa saja. Atau dalam sebagian riwayat yang dinukilkan oleh Imam Nawawi, dilihatnya mereka itu menundukkan kepala. Menundukkan kepala seakan-akan tidak memperhatikan hadis itu. Berbeda dengan keadaan yang lain, ketika dia menyampaikan hadis semuanya mendengar, semuanya perhatian, semuanya mencatat. Tetapi ketika hadis itu dia sampaikan, mereka seakan-akan tidak perhatian. Ya. Mungkin mereka merasa bahwasanya ini antara penjelasan Imam Nawawi tentang masalah hukum membiarkan, hukum melarang tetangga menancapkan kayu di dinding bagiannya itu makruh, ya, dan membiarkannya itu tidak wajib. Hukumnya sunnah membiarkan, mengizinkan membiarkan tetangga menancapkan kayu di bagian dinding di bagiannya itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Itu pemahaman mereka. Tetapi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu merasa tidak adanya perhatian itu merendahkan hadis, sehingga dia mengatakan, saya tetap akan sampaikan hadis ini kepada siapapun juga, walaupun mungkin ada orang-orang yang tidak peduli kepadanya, ya, tidak ada peduli kepada hadis tersebut. Jadi inti hadis ini adalah mengizinkan atau membiarkan tetangga melakukan apapun yang dilakukan di dinding bagian dia. Jadi melakukan apapun yang dilakukan karena itu hak dia. Walaupun kepemilikan itu dinding itu berdua. Tapi di bagiannya dia bebas untuk berbuat apa-apa. Ya. Terkadang karena terkait dengan izin di sini terkadang menyakiti tetangganya atau mengganggu tetangganya, tetapi tetap Nabi SAW menganjurkan untuk mengizinkan, dan bahkan Nabi melarang seorang tetangga menghentikan atau mencegah tetangganya menancapkan kayu di dinding bahagian dia, ya, di dinding bahagiannya, karena masalahnya kepemilikan berdua, ya, kepemilikan berdua. Hanya saja kalau kita kembalikan ke bab sebelum ini, ketika rumah sebelah itu dijual, maka adabnya adalah memberitahukan kepada tetangganya, ini rumah akan saya jual, rumah petak lah misalnya, atau rumah yang memang berdampingan dengan rumah yang lain, ini rumah saya akan jual, meminta izin. Kalau seandainya tetangganya merasa biarlah saya yang beli, maka dia paling utama untuk membelinya. Tetapi kalau seandainya tidak, maka ini tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ini hadis yang pertama di bawah bab ini, menancapkan kayu di dinding rumah tetangga tidak boleh dicegah oleh tetangganya dan bahkan dibiarkan. Inilah anjuran Nabi. Bahkan Nabi dengan tegas mengatakan tidak boleh dicegah. La yamna, artinya apa? Janganlah seorang di antara kalian melarang. Berarti tidak boleh melarang. Kalau tidak boleh melarang berarti membiarkan, mengizinkan. Mengizinkan. Tapi kalau seandainya sebentar terdengar suara, ya tentu ditanya-tanya ini apa? Dinding ini dijadikan objek untuk apa? Sehingga sebentar terganggu, tentu diminta kejelasan. Tapi kalau hanya sekedar kebutuhan mendesak dan hanya sekali, tentu tidak akan ada sesuai dengan anjuran Nabi di sini, tidak boleh dicegah. Ya, tidak boleh dicegah. Ini bagaimana Nabi memberikan kepada kita kaidah untuk tetap berbaikan, menjaga keharmonisan hubungan ketetanggaan. Karena memang tetangga ini memiliki hak yang besar. Siapapun dia, walaupun beda agama, memiliki hak yang besar. Bahkan Nabi SAW menyampaikan bahwasanya malaikat Jibril selalu berpesan agar saya berbaikan atau berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai saya menduga bahwasanya tetangga itu mendapatkan hak waris. Ya, mendapatkan hak waris, saking besarnya hak seorang tetangga. Sekarang kita terkadang tidak terlalu perhatian terhadap hal ini, padahal dia merupakan salah satu dari bukti keimanan. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan. Jadi dia harus perhatian terhadap apa dari sikapnya yang menyakiti tetangganya, yang mengganggu tetangganya. Ketika dia hendak melakukan sesuatu yang kemungkinan akan mengganggu tetangganya, dia harus beritahu dulu, saya ini akan melakukan ini di tempat ini. Ya, harus menyampaikan kepada tetangganya. Ini hak-hak atau aturan-aturan yang disampaikan oleh Nabi dalam hubungan bertetangga, karena memang dia adalah tuntutan iman. Bagaimana tidak terjadi permusuhan antara tetangga dengan tetangganya? Bagaimana ada saling mencintai, menyayangi, menghargai, menghormati antara tetangga dengan tetangganya? Dan bahkan Nabi SAW mengatakan membagi tetangga itu kepada tiga bagian. Ada tetangga yang memiliki tiga hak, ada tetangga yang memiliki dua hak, ada tetangga yang memiliki satu hak. Ya, menunjukkan bahwasanya ketetanggaan itu mesti terjaga walaupun tetangga itu bukan Muslim. Ya, yang memiliki tiga hak tetangga adalah seorang tetangga yang dia kerabat Muslim. Dia tetangga kerabat dan muslim. Hak ketetanggaannya, hak kerabatnya, dan hak dia sebagai seorang muslim. Ini banyak kita nih. Hampir semua tetangga kita seperti itu. Ya. Dia tetangga, kemudian dia kerabat kita, kerabat dekat, kemudian dia muslim. Ada tetangga yang memiliki dua hak. Dia tetangga, kemudian dia muslim, walaupun bukan kerabat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tetangga yang hanya punya satu hak, dan itu hak yang paling besar. Yaitu hak dia sebagai seorang tetangga, dan ini adalah tetangga yang bukan kerabat dan juga bukan satu agama, bukan seorang muslim. Dia juga berhak mendapatkan haknya. Dia juga mesti mendapatkan haknya dari seorang tetangga yang muslim. Ini menunjukkan betapa sempurnanya agama kita. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim yang baik bukan seorang muslim yang melanggar aturan Allah walau kepada orang yang tidak seagama dengan dia. Ya, tidak dibenarkan. Dan dalam pelajaran tafsir insyaallah kita akan mendapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan agama Islam tidak melarang untuk berbuat baik kepada orang kafir. Ya. Yang orang kafir itu tidak memusuhi agama kita. Maksudnya tidak memusuhi, tidak melakukan permusuhan yang nyata. Dan tidak mengganggu, tidak mengusir. Allah tidak melarang untuk berbuat baik. Berarti kita masuk dalam konteks ini ketetanggaan. Tetapi kalau tetangga itu misinya adalah untuk mencelakai kita, maka kita juga harus berhati-hati. Tetangga yang non-muslim kerjanya mencelakai kita, misinya mencelakai kita dan terus, maka kita juga seorang muslim harus cerdas, harus bersikap siaga, bukan lemah, dan bukan hanya orang yang membiarkan orang lain menyakitinya dalam masalah ini. Tetapi dalam masalah duniawi silakan disakiti, karena Nabi SAW tidak pernah membalas bila dia disakiti. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Man taqama Rasulullah sallam li nafsihi qattu." Sekali-kali tidak pernah Nabi membalas kalau dia disakiti. Kalau dia disakiti. Bukan satu dua kali Nabi disakiti, dicela, dihina, badannya disakiti. Ya. Tetapi tidak ada satu pun Nabi membalas. Kecuali kalau yang disakiti itu agama. Kalau yang dicela, dihina itu agama, ya, kemuliaan agama ini disakiti, maka dia akan tegak untuk mencegah Nabi kita Muhammad SAW. Illa idzan tuhikat maharimullah. Jadi kalau dalam urusan dunia tidak apa disakiti, tetapi kalau agama, ya, agama tentu kita tidak akan biarkan agama dipermainkan oleh orang. Agama Allah. Siapapun, ini prinsip yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis setelahnya 4062, hadis yang kedua. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Zuhair bin Harb, qala haddatsana Sufyan bin Uyainah, wa haddatsani Abu Tahir wa Harmalah bin Yahya, qala akhbarana Ibn Wahb, qala akhbarani Yunus, ha, وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. Ini hadis bunyinya adalah hadis yang pertama, sementara sanadnya ada beberapa sanad yang dibawakan oleh Imam Muslim. Di sini menandakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang kuat, hadis yang tersebar, didapatkan oleh kaum muslimin, oleh para penuntut ilmu. Dan kembali kita tekankan, ini mungkin kalau seandainya dia di rumah tentu masuk dalam konteks hadis ini. Dan sekarang ini yang mungkin ada berlaku dalam kehidupan kita seperti ruko, ya, ya, tok ruko yang mungkin berdampingan terpisah oleh dinding saja, atau rumah petak, ya. Kalau rumah pribadi tidak ada yang berdampingan. Hah? Ada? Hah? Perumahan, oh ya, perumahan-perumahan juga ya. Perumahan itu terpisah ya. Ada yang kopel. Kopel juga, kopel ya. Jadi bagaimana adab yang diajar oleh Nabi SAW antara seorang tetangga dengan yang lainnya dalam hal ini, tidak boleh mencegah, tidak boleh mencegah apapun yang dilakukan oleh tetangga terhadap dinding bahagian dia. Jadi ini adab, walaupun mungkin tidak ada kaitannya dengan kitab musaqad. Musaqad itu kan jual beli, ya, jual beli. Kalaupun mungkin ada, kalau kita buat juga, kita tarik-tarik juga hubungannya dengan jual beli, maka dia terkait dengan bab syuf'ah yang telah berlalu. Baik, kita baca hadis, kita lanjutkan ke bab berikutnya. Bab sebelum terakhir ya. Bab sebelum terakhir dari kitab Musaqat, bab 31. Bab tahrimuz zulmi wa ghasbil ardi wa ghairiha. Bab pengharaman tindakan kezaliman dan pengharaman merampas tanah, merampas lahan atau yang lainnya. Bab mengharamkan perbuat zalim, merampas tanah dan yang lainnya. Ini sangat keras agama kita. Yang pertama menyebutkan sesuatu yang umum, karena merampas lahan dan tanah ini ketindakan kezaliman atau merampas kepemilikan orang lain dalam hal yang lain, ini juga termasuk tindakan kezaliman. Disebutkan kezaliman yang umum di awal, haramnya tindakan kezaliman yang di dalamnya masuk merampas lahan. Ya, masuk merampas lahan. Tetapi kenapa disebutkan merampas lahan di sini? Karena merampas lahan ini perkara yang banyak terjadi, yang banyak terjadi atau dianggap remeh oleh orang lain. Terkadang dia hanya satu jengkal yang dirampasnya dengan memperluas lahan, ya, memanipulasi, menipu ukuran tanahnya, menambah sejengkal, menambah pagar, memperluaskan pagar, walau hanya setengah jengkal. Ini termasuk merampas lahan. Makanya disebutkan di sini di setelah penyebutan secara umum tindakan kezaliman apapun bentuknya, diantaranya adalah merampas lahan atau yang lainnya. Ini sangat diharamkan dalam agama kita, dan kita akan ketahui bagaimana kerasnya ancaman agama kita terhadap tindakan tersebut. Kita baca hadis yang pertama, hadis nomor 4063. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah ibnu Sa'id wa Ali ibnu Hujrin. Ini tiga orang guru Imam Muslim. Qalu, mereka bertiga berkata, haddathana Ismail wa huwa ibnu Ja'far anil Ala'i ibn Abdurrahman an Abbas ibn Sahl ibn Sa'din As-Sa'idi an Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail, ya, radiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Ini bunyi hadisnya, man iqtata'a shibran minal ardi zulman tawwaqahu Allahu iyyahu yawmal qiyamati min sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil satu jengkal, iqtata'a merampas, ya, mengambil dengan batil, ya, satu jengkal dari tanah, dari lahan, ya, zulman dalam keadaan atau dengan kezaliman yang bukan haknya, ya, maka apa hukumannya? Tawwaqahullahu iya, maka Allah akan menimpakan tanah itu ke atas pundaknya atau dihimpitkan atau dilapiskan, digulung, ya, sama bentuknya, ketika dia diletakkan di atas pundaknya atau dia digulungkan dengan tanah seperti dalam kubur. Jadi semua manusia dalam kubur itu akan mendapatkan bahagian dari penggulungan. Jadi kuburan itu akan disempitkan, akan ada rasa pengapnya, ruang yang sempitkan pengap. Nah, semuanya merasakan, sampai orang yang beriman merasakan. Kata Nabi SAW, merasakan kepengapan atau desakan ruang yang sempit tersebut. Nah, begitulah nanti tanah itu akan digulungkan oleh Allah ke badannya. Ya, digulungkan, diimpitkan ke badannya, tetapi bukan hanya satu lapis, tetapi min sab'i aradin, menjadi 7 lapis bumi. Ya, 7 lapis bumi yang akan digulungkan ke badannya. Ya. Atau 7 lapis bumi yang akan ditimpakan ke badannya. Ini hukuman yang sangat keras. Ya, yang hukuman sangat keras. Kita terhimpit dan seringkali kita mendengarkan orang-orang yang tertimpa longsor. Berapalah tumpukan bumi yang membuat dia meninggal dunia. Beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya masih kecil, belum, atau mungkin kelas 1 SD atau belum masuk SD, ada keluarga saya yang, karena di kampung itu dahulu mencari timah hitam ini dengan menggali ke dalam perut bumi. Jadi gali, kemudian diambil, ada mereka itu yang tertimpa, yang tertimpa tanah itu baru berapa meter ke atasnya. Ini 7 lapis bumi yang ditimpakan ke dalam, ke atas badannya, atau digulungkan, digulungkan ke badannya. Ini ancaman yang keras dari Nabi kita Muhammad SAW bagi mereka yang merampas berapa? 1 jengkal. Kalau 1 hektar. Ya. Kalau 1 kapling. Sejengkal saja hukumannya seperti itu. Bagaimana kalau lebih dari itu? Keras, dan ini tidak main-main. Dan bukan sebuah permasalahan yang kecil yang dianggap remeh oleh sebagian orang. Ancaman Nabi yang begitu keras karena kita melihat akibat-akibatnya. Bagaimana dengan longsor itu habis semua. Padahal hanya sebelah gunung saja yang diruntuhkan oleh Allah. Sebelah gunung saja. Diruntuhkan oleh Allah, habis satu kampung. Ya, rumah-rumahnya ditimbun oleh tanah tersebut. Ini tidak, dihimpitkan. Sengaja bukan? Ditimbun begitu saja, dihimpitkan oleh Allah, diletakkan di atasnya. Atau digulungkan ke tubuhnya. Ini ancaman yang keras untuk orang yang merampas hak milik orang lain dalam urusan lahan atau tanah, walau dia mengambil hanya 1 jengkal. Iqtata'a shibran, merambil 1 jengkal tanah dengan zalim. Ya. Itu hadis yang pertama. Dan hadis yang kedua, ya, bagus itu. Ya. Ya, saya juga ada perhatian ya. Babnya bab 30 ya, bab 30 benar. Ya. Nah, tinggal dirubah, satunya dikasih 0, jadi tukar dengan 0. Tapi di sini artinya buatnya mengalungkan, tak cocok itu. Bagaimana mengalungkan? Enaklah, kayak satu yang kalungkan itu biasanya. Tetapi kalau yang dikalungkan itu berat, ya. Kalau dikalungkan itu berat, mungkin juga bermakna ancaman. Ya. Ya. Juga apa? Melilitkan sama. Ya, melilitkan dengan mengalungkan sama. Ya, karena tawaqqa itu artinya menggulungkan. Ya. Tawaqqa menggulungkan. Semuanya bermakna. Kalau seandainya dikalungkan tanah dari 7 lapis bumi yang sejengkal itu, kalau sejengkal 1 meter ke bawah tidak apa-apa dikalungkan. Tapi kalau 1 lapis bumi sajalah, ini bumi kan 7 buah bumi. Yang tak 1 bumi sajalah yang dikalungkan di lehernya, berat. Apalagi kalau dari 7 lapis bumi dengan ukuran 1 jengkal. 1 jengkal turun ke bawah, berapa? Bisa membuat bangunan besar itu. Menimbun 1 danau, 1 jengkal dari atas, kemudian turun terus ke lapisan bumi terbawah. Untuk bumi, 1 bumi saja. Bisa menimbun laut itu, atau bisa menimbun danau. Ini 7 lapis bumi. Nah, dikalungkan di lehernya. Apa ini semua ancaman? Tetap saja memberikan ancaman yang keras. Kita saja 1 kilo beras saja lah, dimasukkan dalam karung, kemudian dikalungkan di leher kita. Kalau emas mungkin kita merasa bangga. Tapi kalau beras atau tanah, ancaman yang keras. Dililitkan atau dikalungkan atau digulungkan atau dihimpitkan ditimpakan tetap saja ancaman yang keras ya, dari Nabi SAW. Jadi kembali kita ke nomor bab tadi, nomor babnya ditukar. Kalau kita lihat urutnya memang mestinya adalah 30. Ya memang di asalnya bahasa Arabnya juga 30. Saya juga tidak perhatikan 30. Ya. Hadis yang kedua, Imam Muslim mengatakan haddatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Abdullah ibn Wahab qala haddatsani Umar bin Muhammad anna abahu haddathahu an Sa'id bin Zaid bin Amir bin Nufail anna Arwa, ya, ini Arwa nama orang, Sa'id bin Zaid bin Amir bin Nufail ini sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sa'id bin Zaid bin Amir bin Nufail sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Di hadis yang kedua dia bercerita anna Arwa khasamathu fi ba'di darihi, bahwa Arwa, seseorang bernama Arwa yaitu perempuan, mengkasuskan dia tentang sebagian lahan di rumahnya, di rumahnya. Faqala da'uha wa iyyaha, kata Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail, ya silakan dia mengkasuskan, silakan dia merampas. Ya, ini pelajaran bagi kita. Kalau seandainya memang ada lahan kita yang diserobot oleh orang dan kita lihat kalau kita mempertahankannya banyak kerugian kita, atau mereka yang menyerobot itu orang yang punya jabatan, punya kekuatan, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, tenangkan hati, bergembiralah. Ya. Dan itu yang dirasakan oleh Sa'id ibn Zaid ini ketika Arwa menyerobot sebagian dari bahan rumahnya, dia mengatakan biarkanlah. Ya, da'uha wa iyyaha, silakan dia berbuat. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW, karena saya mendengar Nabi SAW yaqul, bersabda, man akhadha shibran minal ardi bighairi haqqihi, siapa yang mengambil satu jengkal dari lahan, dari tanah yang bukan haknya, tuwiqahu min fi sab'i aradin yaumil qiyamah, maka akan digulung, akan dililitkan ke badannya dari 7 lapis bumi pada hari kiamat. Ini yang membuat dia sedikit merasa lega ya. Orang kalau seandainya orang berbuat pelanggaran terhadap dirinya, maka yang membuat dia bisa menerima dengan sabar adalah ancaman-ancaman Allah untuk orang-orang tersebut. Dan ini yang dirasakan oleh Sa'id bin Zaid ketika Arwa merampas sebagian dari rumahnya, dia mengatakan kepada keluarganya, biarkanlah dia, karena saya mendengar Nabi SAW bersabda dan itulah ancamannya. Kemudian lanjutan dari hadis, ungkapan dari Sa'id, Allahumma in kanat kadhibatan fa'ami basaraha waj'al qabraha fi dariha. Ini kasus dia itu. Setelah dia menyampaikan hadis yang sedikit menenangkan dirinya, kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya. Makanya boleh berdoa untuk orang yang berbuat zalim. Ya. Dan bahkan doa orang yang terzalimi kepada orang yang menzalimi, tidak ada penghalang dia dengan Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan oleh Nabi. Doa orang yang terzalimi dengan Allah tak ada yang menghalanginya. Langsung didengar oleh Allah dan langsung dikabulkan oleh Allah. Di sini dia berdoa, Allahumma in kanat kadhiba. Ya Allah, jika seandainya Arwa ini dalam tuduhannya, dalam klaimnya, dalam pengkasusannya itu dusta, fa'ami basaraha, maka butakan matanya. Ya. Waj'al qabraha fi dariha, dan jadikanlah kematiannya di rumahnya. Ya. Jadi rumahnya yang dirampas itu, lahan dirampas itu tempat di mana akhir hayatnya. Maksudnya meninggalnya dalam di tanah itu sendiri. Waj'al qabraha, jadikanlah kuburannya di rumahnya. Qal, kata perawi, fara'aituha amya. Maka mungkin yang berbicara bukan Sa'id tetapi cucunya tadi yang meriwayatkan dari dia, muridnya Abbas bin Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Maka saya melihat wanita itu tidak lama setelah itu, ya, amya, buta, ya, buta, taltamisul judur, mencari dinding-dinding untuk berjalan. Biasanya orang buta kan meraba-raba. Ya, mencari dinding untuk mencari pintu, untuk ke dapur, untuk apa? Nah, mungkin dia berjalan begitu saja, tapi dia biasanya menyelusuri dinding. Ya. Taltamisu al-judur taqul, wanita ini menyesal dan berkata, asabatni da'watu Sa'id ibn Zaid, telah berlaku kepadaku doanya Sa'id ibn Zaid, kata wanita ini. Fabainama hiya tamsi fid dar, ketika dia berjalan di rumahnya, marat ala bi'rin fid dar, dia melewat atau lewat di lubang sumur yang ada di dalam rumah, ya, lubang sumur yang ada di rumah. Fawaqa'at fiha, maka dia terjatuh ke dalam sumur. Fakanat qabruha, maka sumur itu jadi kuburannya, ya. Ini di dunia dia sudah dapatkan akibat dari kezalimannya. Orang yang terzalimi itu doanya dikabulkan oleh Allah, seperti kejadian antara Sa'id ibn Zaid di sini dengan Arwa tadi, yang berhasil merampas bahagian tanah dari rumah, dari rumahnya Sa'id, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala membuktikan bagaimana Allah mengabulkan doa orang yang terzalimi. Dan ini ancaman juga, sekian banyak orang yang terzalimi mendoakan. Orang yang selalu berbuat zalim, menyalahgunakan wewenangnya, berhati-hati. Biar mungkin di hadapan dia orang-orang yang mereka zalimi itu menangis bersedih, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan melalaikan mereka. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mendengar keluh kesah mereka, memperhatikan dan akan menjaga mereka. Jadi ini kerasnya ancaman dalam dari agama kita tentang kezaliman merampas lahan. Sekarang ini banyak sekali. Ketika lahan itu sudah mulai sedikit, maka semua orang bisa berbuat apapun yang dia bisa lakukan. Ya. Maka ini yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim, jangan sampai dia merampas atau mengambil walau setengah jengkal dari tanah orang lain, karena dia akan mendapatkan hukuman di akhirat. Kalaupun tidak di dunia, maka di akhirat dia akan mendapatkannya seperti yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan melindungi kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa selalu menjaga diri dari apa-apa yang diharamkan oleh agama. Masih tersisa beberapa hadis di bawah bab ini, insyaallah akan kita lanjutkan. Kalau itu dikerjakan dari pemerintah untuk alasan yang dipinjamkan tanpa memberikan ganti rugi, nilai sebuah kezaliman itu Allah yang mengetahuinya, ya. Karena memang terkait dengan penguasa itu selalu dilengketkan kezaliman, ya. Selalu dilengketkan karena yang bisa berbuat, yang mudah berbuat kezaliman itu penguasa. Yang mudah berbuat kezaliman adalah orang yang berkuasa. Makanya Allah, agama kita selalu mengaitkan kepada para penguasa itu dengan ancaman jangan sampai berbuat zalim. Dan bahkan ada anjuran, dorongan untuk mereka agar berbuat adil. Janji Nabi SAW untuk tujuh golongan yang mendapatkan naungan di akhirat nanti, yaitu imamun adil. Itu yang pertama disebutkan oleh Nabi, yaitu pemimpin yang adil. Berarti pemimpin yang tidak adil alias berbuat zalim tentu akan mendapatkan balasannya di akhirat, ya. Ini walau bagaimanapun, apapun bentuk yang mereka lakukan, tapi ukuran kezaliman itu Allah yang mengetahui. Ukuran kezaliman Allah yang mengetahuinya, dan tentu tidak akan gratis, pasti akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.